بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد Telah selesai kita dari Marfu'atul Asma, isim-isim yang dibaca marfu. Nah, latihannya selesai juga ya. Nah, barakallahu fikum. Ada berapa marfu'atul asma batalhah? Marfu'atul asma ada berapa? Ada 5. Coba sebutkan. Marfu'atul asma yang pertama. 6. Al-fa'il. Al-fa'il. Nah, yang kedua naibul fa'il. Yang ketiga mubtada. Yang keempat khobar mubtada. Kelima Aba Umar. Yang kelima. Yang marfuatnya apa? Bab kana dan sore-sorenya yang marfuatnya apa? Di dalam bab kana yang menjadi marfuat, yang menjadi si marfu apanya kana? Nah, ismu kana wa akhwatiha. Nah, yang ke 6. Nah, yang keenam ismu inna, nam khobar, khobaru inna wa akhwatiha. Jadi marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca marfu ada 7. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isim kana, yang keenam khobar kana. Khobar inna. Yang ketujuh tawabi. Pengikut-pengikutnya. Pengikut yang 6 ini. Tawabi pengikut. Pengikut terhadap yang 6 di atas. Pengikut fa'il, pengikut naibul fa'il, pengikut mubtada, pengikut khobar, pengikut isim kana, pengikut khobar inna. Ada pengikutnya. Nah, di sini mu'alif penulis tawabeknya diakhirkan di bab majrurat. Isim-isim yang dibaca majrur. Kenapa? Karena majrurat sedikit. Jadi dia berinisiatif di belakangkan saja. Karena tawabek ini bahasanya panjang. Bahasanya apa? Panjang. Nah, itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, benar? Ya, dari sisi yang lain, para ulama menyebutkan tawabek tersebut di dalam marfuat. Ketika disebutkan dalam marfuat, lebih gampang di dalam mansubat, lebih gampang di dalam majrurat. Nah, barakallahu fikum. Nah. Jumlah dalam bahasa Arab ada berapa jumlah? 2. Jumlah apa? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bisa berubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah? Bisa. Bisa berubah jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah? Bisa kedua-duanya. Naam. Maridha Aliyun. Mana isim marfu? Aliyun. Sebagai apa? Maridha Aliyun. Fa'il. Kenapa disebut fa'il? Si marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Aliyun maridun. Aliyun maridha. Mana marfu si marfu? Aliyun. Sebagai apa si Aliyun? Mubtada. Kenapa disebut mubtada? Si marfu yang terletak di awal jumlah. Naam. Aliyun maridha. Dimasuki kana menjadi apa? Kana Aliyun maridha atau maridhan? Yang benar maridha atau maridhan? Kenapa berubah? Enggak boleh Aliyun kana Aliyun maridha? Boleh atau enggak boleh? Boleh atau enggak boleh? Baiklah. Boleh? Nah, boleh. Kana Aliyun maridha. Kenapa maridha? Khobar karena sebagai apa? Berbentuk apa ini? Khobar mufrad atau ghair mufrad? Ghair mufrad. Dari mana ini ghair mufradnya? Yang empat. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur atau dzaraf? Jumlah fi'liyah karena maridha fi'liyah. Berarti jumlah fi'liyah. Maidho, maidho fi'il madhi. Bukan maridhan. Maidhan kan isim, ini fi'il. Maridho fi'il ya fi'il madhi. Nah, kan tadi contohnya soalnya. Maridho Aliyun. Ali telah sakit. Enggak mansub. Karena di jumlah fi'liyah. Maidho fi'il madhi. Fa'ilnya domir mustatil. Takdirnya huwa. Jumlah fi'il dan khobarnya fi mahali nasbin khobar ka khobar kana. Jadi khobarnya jumlah is fi'liyah. Ada rumah. Ya, ada rumah. Bukan. Yang isim fa'il maridun isim dia. Nah. Kalau maridho, maridho ini fi'il madhi telah sakit. Telah sakit. Ini fi'il maudhi. Kalau maridun, berarti isim. Maridun, orang sakit. Isim maridun. Ya. Dan tadi, Aliyun maridun. Aliyun maridun. Ini mubtada, ini kok. Khobar-khobarnya jumlah? Jumlah fi'liyah. Nah. Ini baru Aliyun, Maridun, apa khabarnya lu? Khabar mufrad. Ya, beda. Ini Maridho, ini kita gak bicara ini. Maridho ini fi'il. Katanya kan tadi Maridho, Aliyun. Ini kan jumlah apa ini? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il ini. Baik. Jumlah fi'liyah bisa berubah menjadi apa? Jumlah ismiyah menjadi Aliyun. Aliyun. Ali terakhir. Ali terakhir. Dan makanya. Aliyun. Imkana kemudian apa? Maridho. Telah kasih. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nanti di dalam bab fi'il. Kalau enggak ada. Nanti insya Allah dalam bab fi'il. Dalam bab fi'il musharraf tasrif. Sebagai penyempurna. Sekarang pahami saja yang berkaitan dengan isim. Nah, bab fi'il tidak kurang sedikit pun. Karena ada babnya fi'il. Ilmu tasrif. Nah. Jadi kana aliyun marido yang benar. Khobarnya jumlah fi'liyah, bukan khobar mufrad. Karena marido fi'il madi. Kalau fi'il madi berarti ada fa'ilnya. Ya kan? Fa'ilnya domir mustatir huwa. Jadi bedakan 6 bentuk fi'il dan bentuk isim. Tambah inna menjadi apa? Inna aliyan marido. Tetap marido. Kalau jumlah fi'liyah. Inna aliyan marido. Ini kata fi'il harus terkait dengan kata keterangan waktu. Telah lampau. Apa? Enggak jelas. Tidak. Fi'il hukumnya mabni dia. Ini jumlah fi'il bukan satu kata ini. Khobar ghairu mufrad jumlah fi'il. Iya, ini jumlah fi'il ini, jumlah ini. Kalau ini bukan jumlah dia, mufrad dia. Ini jumlah ini. Jumlah. Kalau jadi khobar dia jumlah. Enggak berubah. Kalau dia jumlah. Hanya fi mahalinya saja berubah. Fi mahali. Ini fi mahali. Di ini fi mahali apa? Rafid. Ya, khobar ini. Berarti butuh latihan dalam bentuk kalimat ini supaya mematangkan apa? Mematangkan isim-isim yang macam marfu. Nah, butuh latihan dalam jumlah. Coba lihat dalam babul marfuat, kembali marfuat, latihan dalam bab fa'il. Tamrin dalam bentuk junam. Bab fa'il sahih ma tarahu ghalatan. Benarkan apa yang Anda lihat keliru. Naam, ketemu? Naam. Contoh pertama, safara ummuka ila Jakarta. Iya. Apa yang keliru di sini? Kurangnya apa? Kurang tak. Yang benar apa? Safarat ummuka ila Jakarta. Kenapa? Salah kalau safara ummuka ila Jakarta. Apa hukum, apa kaidahnya? Karena jika fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Ini jumlah apa ini? Safara ummuka ila Jakarta. Jumlah fi'liyah. Apakah bisa jumlah ini berubah menjadi jumlah ismiyah? Bisa. Menjadi apa? Ummuka safarat ila Jakarta. Menjadi jumlah apa? Dan safara ummuka ila Jakarta. Ini jumlah apa? Fi'il. Kalau menjadi jumlah ini mana? Bagaimana? Ummuka. Ummuka. Safara ila Jakarta. Artinya sama? Sama. Ya? Sama. Bedanya hanya jumlah. Susunannya. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Pada kalimat pertama, safarat ummuka ila Jakarta. Mana si marfu? Bagi apa kedudukannya? Fa'il. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Nah. Pada contoh kedua, jumlah ismiyah. Ummuka safarat ila Jakarta. Mana isim marfu? Ummuka. Sebagai apa ummuka? Mubtada. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu terletak di awal jumlah. Nah. Ummuka mubtada. Berarti mubtada butuh kepada apa? Khobar. Mana khobarnya? Safarat ila Jakarta khobarnya. Khobar apa namanya? Khobar jumlah fi'liyah. Kenapa disebut khobar jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Safarat. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Takdirhu? Hiya. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Jadi baik fi'il dan baik mana fi'ilnya? Safarat ini fi'il. Mana khobarnya? Baik mana fa'ilnya? Domir mustatir. Ya, ini fi'ilnya. Ini fa'il. Ya. Ada mana? Iya, ke sana pulang tu jangan jangan dulu. Luna itu. Duduk duduk. Sini. Nam. Ini perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah bisa berubah menjadi jumlah ismiyah. Bisa dimasuki kana ini? Bisa. Nah. Kana masuknya ke mana? Kana masuknya ke mana? Masuknya kepada mubtada dan khobar. Jumlah yang atas atau jumlah yang bawah? Jumlah yang bawah. Dimasuki kana. Nah, menjadi apa? Kana atau kanan? Kenapa? Karena isimnya muan, jadi kana apa? Muka tetap safarat, safarat ila Jakarta. Sekarang menjadi apa tunjukannya? Karena saya muka ya, ini jadi apa? Jadi isim kana. Apa hukumnya isim kana? Apa tanda rupanya? Apa dengan doma? Mana khobarnya kana? Mana khobarnya kana? Safarat ila Jakarta ini khobarnya. Khobar kana. Apa hukumnya khobar kana? Mansub. Kalau mufrad ini jumlah atau tidak? Jumlah. Kalau jumlah, jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Karena fi'il dan fa'il. Fi mahali apa berarti? Fi mahali khobar kana. Iya. Tetap ila Jakarta. Jar ila. Nah, hubjanya Jakarta maksur. Nah, maksur ya. Harokat kasam khad, khadar. Nggak ila Jakarti, ini ada. Ila Jakarta. Nah. Atau tidak maksur kita katakan ismuladillah yang sarif. Karena nama tempat seperti Makkah, Medina. Nah, barakah. Dimasuki inna bisa? Inna masuknya ke yang jumlah yang atas atau jumlah yang bawah? Atas atau bawah? Kenapa? Karena inna masuknya kepada mubtada dan khobar. Ya. Berarti apa inna? Inna ummaka. Kenapa jadi umma? Apa hukumnya sininya? Ini berarti umma. Obatnya berubah atau tidak? Tidak berubah, ini peta. Kenapa tidak berubah? Karena berupa jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'li. Lima hari apa ini? Lima hari. Rofin sebagai apa? Lima hari rofin, ya. Obat. Ada gambaran? Jadi jumlah itu hanya dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah bisa berubah menjadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah bisa berubah menjadi jumlah fi'liyah. Bahkan kalau sudah jadi jumlah ismiyah bisa masuk kana, bisa masuk inna. Nomor dua, coba lihat nomor dua. Nomor dua. Zahaba at-tajirani ila suqi. Naam. Yang benar apa ini ya Bali? Ini contoh salah ya. Di perintahnya dibenarkan apa yang Anda lihat keliru. Di sini zahaba at-tajirani ila suqi. Naam. Jumlah apanya apa? Apa yang salah Bali? Yang salah ini apa salahnya di sini? Abadan mana yang salah? Abasia mana salahnya? Zahaba salah, alifnya ada alifnya zahaba. Apa kaidahnya? Apabila fa'ilnya musanna, maka fi'ilnya tetap mufrad. Ini di sini fi'ilnya apa? Ikut musanna. Berarti salah. Yang benar alifnya dibuang. Menjadi apa? Zahabat tajirani ila suqi. Jumlah apa yang abadani zahabat tajirani ila suqi? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Zahaba, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Ini jumlah fi'liyah, berarti jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya sudah ketemu zahaba, sekarang fa'ilnya mana? Abah Gosan, mana fa'ilnya? At-tajirani sebagai fa'il, kenapa disebut fa'il? Isim yang marfu terletak setelah fi'il. Apa tanda rafanya? Alif. Kenapa dengan alif? Isim musanna. Ahsanta. Dua orang pedagang itu telah pergi ke pasar. Ini jumlah fi'il. Fi'liyah. Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Bisa berubah menjadi jumlah ismiyah atau tidak Baromdoni? Bisa. Menjadi apa? At-tajirani zahaba ila suqi. Naam, Aba Talha. Benar apa salah? At-tajirani zahaba ila suqi. Jawaban Abu Ramdhani, zahaba ila suqi. Benar apa salah jawaban Abu Ramdhani? Aba Umar. Benar apa salah? Benar. Aba Hudzaifah. Nah, yang benar zahaba, perpanjang ba-nya. At-tajirani zahaba ila suki. Ini yang benar. Kenapa yang benar, apa kaidahnya Aba Hudzaifah? Apabila mubtada-nya musanna, maka khabarnya harus diberi tanda musanna juga. Kalau itu khabar mufrad. Tetapi di sini bukan khabar mufrad. Khabarnya berupa apa? Berupa apa? Berupa jumlah. Nah, ini yang digali. Yang jumlah sini ya. Jumlah sini enggak ada muskilah tadi. Yang jumlah itu ya. At-tajirani zahaba ila suqi. Nah, ini apa? Mubtada. Kenapa disebut mubtada? Simakku terletak di awal dulu. Kenapa tanda rafanya? Alif. Kenapa alif? Mana khabarnya? Kalau mubtada butuh khabar. Mana khabarnya? Zahaba. Ini khabar mubtada. Khabar mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad ada empat. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, khabar majrur, dzaraf. Yang mana ini? Jumlah apa? Sepakat? Sepakat atau tidak? Jumlah fi'liyah? Enam. Jumlah fi'liyah yang benar, jumlah fi'liyah. Kalau susah mencari khabar, cari kalimat yang paling menerangkan keadaan mubtada. Itu kaidahnya. Iya. Jadi yang benar, zahaba, ini apa namanya? Khabarnya jumlah fi'liyah. Apa? Kenapa disebut khabar jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il fa'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya zahaba. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Karena kalau disebut khabarnya jumlah fi'liyah, mana fa'ilnya? Dhamir. Bariz atau mustatir? Bariz. Mana bentuknya? Alif. Aliful isnain ini. Ini fa'il dia. Alif. Dan fa'il. Jumlah fi'liyah. Jadi khobar kan ada empat, jumlah ismiyah, jumlah fi'il. Ini khobar jumlah fi'liyah. Kalau kata khobar jumlah fi'il berarti terdiri fi'il dan fa'il. Fi'ilnya jelas zahaba. Mana fa'ilnya? Alif ulisnain itu. Maka tidak ada alif tadi salah. Kenapa enggak ada fa'il? Kenapa fa'il? Dua pedagang itu telah pergi kedua-duanya ke pasar. Kalau enggak ada alif, satu orang aja. Padahal pedagangnya dua. Keliru kan? At-tajirani zahaba. Pokoknya jumlah fi'liyah bisa dipahami betul. Karena fa'il ada yang zahir, ada yang dhamir. Kalau enggak ada zahir, mesti ada dhamir mesti. Ya. Alif ini dua orang menunjukkan apa? Dua orang. Siapa dua orang? At-tajirani. Bukan alif musanna ini. Alif ulisna ini. Bukan alif tanda musanna, bukan beda alif ini. Ini alif tanda rafa. Kalau isim, isim ini. Kalau ini alifnya sebagai dhamir, dari sebagai fa'il. Beda ya? Iya, sering terkecil. Ya, sering terkecil. Ingat, ini hanya sebagai bayan saja. Ya. Kalau ini enggak dijadikan kalau dia kamu ini dia apa? Padahal inti yang menerangkan keadaan ini karena ini pergi. Iya kan? Dua pedagang itu kedua-duanya pergi ke pasar. Coba hilangkan ini, bisa itu jadi obang? Menerangkan yang kedua ini nggak ada. Dua pedagang itu ke pasar. Ada kita bisa? Kenapa? Pergi atau kemana? Ini pergi itu. Nah, iya. Nah, ini berarti jumlah ismiyah. Bisa masuk kepadanya kana? Bisa. Menjadi apa? Kana at-tajiro at-tajirani. Berubah atau tidak zahaba ila sukinya? Tidak berubah. Kenapa? Karena khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Yang berubah hanya fi mahali. Fi mahali apa? Fi mahali nasbin saja. Tetap dia sama. Kalau khobar berupa jumlah tidak berubah. Hanya fi mahalinya yang berubah. Berarti apa tulisannya? Kana at-tajirani zahaba ila suq. Mana isimnya kana? At-tajirani. Apa hukumnya isim kana? Marfu. Apa tanda rafanya? Alif. Kenapa dengan alif? Ismul musanna. Mana khobarnya kana? Zahaba ila suqi. Khobar apa bentuknya? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Zahaba. Mana fa'ilnya? Aliful isnain. Sebut begitu. Fa'ilnya aliful isnain. Jumlah fi'liyah zahaba dan fa'il. Fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Sebagai apa? Khobar kana. Bisa dimasuki inna? Bisa. Menjadi apa? Inna. Benar apa salah inna tajirani? Salah. Kenapa? Karena isim inna hukumnya apa? Mansub. Berarti apa? Inna. Ya? Inna. Tajirani. Lihat. Berubah atau tidak ini? Berubah atau tidak? Zahaba ila yang berubah apanya? Dimahali apa? Dimahali apa? Dimahali rabin. Karena khobar ka? Kan. Khobar inna. Khobar inna. Ya. Mantap sudah? Hah? Mantap? Belum? Tambah lagi. Nah. Sama semua di bawah itu. Nomor 3. Nomor 4. Nah. Nomor 3 coba. Raja'a al-bintani minal madrasah. Yang benar apa? Aba Yazid. Apa Aba Yazid? Raja'atil bintani minal madrasati. Dibuang apanya? Alifnya dan diganti dengan ta. Kenapa Abu Yazid? Apa kaidahnya? Bila fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya wajib diberi tanda muannas. Raja'atil bintani minal madrasah. Jumlah apa ini Aba Marwazi? Jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Berdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Raja'at. Mana fa'ilnya? Al-bintani. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafanya? Apa tanda rafanya al-bintani? Naam. Marwazi, Marwazi, dibantu abinya. Apa tanda rafa al-bintani? Alif, kenapa dengan alif? Ada isim musanna. Ayo kita berlomba. Bisa bersaing. Nah. Baik. Saling musa'adah. Musa'adatun fil khair. Naam al-musanna. Tanda rafanya A. Alif. Kenapa alif kan isim musanna? Ini jumlah fi'liyah. Coba rubah menjadi jumlah ismiyah. Abu Zuhair menjadi apa? Al-bintani raja'a raja'a minal madrasati. Benar apa salah, Bahbab? Salah. Yang benar? Al-bintani raja'ata minal madrasah. Kenapa salah yang punya Abu Zuhair? Raja'. Kenapa salah begitu kalau begitu? Apa kaidahnya? Karena al-bintani mu'annas. Maka khabarnya pun harus tanda, ada tanda mu'annasnya. Nah, sama seperti fi'il fa'il. Jadi roja'ata. Iya, roja'at. Kan asalnya roja'at. Satu untuk roja'at. Kedua berarti apa? Roja'ata. Yang menunjukkan duanya apa? Alifnya ini. Iya, aliful isna'i. Kalau tanya tak? Ta'nis. Iya. Begitu. Iya. Tanya tak ta'nis. Hanya huruf saja dia. Yang menunjukkan dua, aliful isnain. Yang menunjukkan dua atau lebih, wawul jama'ah. Kalau tiga, ke atas, wawul jama'ah. Jadi yang benar apa? Al-bintani roja'ata minal madrasah. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada khabar. Mana mubtadanya? Al-bintani. Kenapa disebut mubtada? Si marfu terletak di awal jumlah. Apa tanda rafanya? Alif. Kenapa dengan alif? Ismul musanna. Mana khabarnya? Roja'ata minal madrasah. Khabar apa ini? Langsung saja. Khabar apa? Khabar jumlah fi'liyah. Kenapa disebut khabar jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Roja'a. Tanya tak apa? Tak ta'nis. Nah, mana fa'ilnya? Aliful isnain. Ya. Berarti jumlah fi'liyah roja'at dan aliful isnain fi mahalli raf'in sebagai khabarul mubtada. Ya. Khabarul mubtada. Berarti kalau ini jumlah ismiyah, bisa dimasuki kana, bisa dimasuki inna. Karena kana dan inna masuknya kepada mubtada dan khabar. Dimasuki kana menjadi apa? Kanatil bintani roja'ata minal madrasah. Mana isimnya kana? Al-bintani. Apa hukumnya isimnya kana? Marfu. Apa tanda rafanya? Alif. Kenapa dengan alif? Ismul musanna. Mana khabarnya kana? Roja'ata minal madrasah. Khabarnya berbentuk apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'il tadi? Roja'a fi'ilnya. Ta ta'u ta'nis. Alif fa'il sebagai fa'il. Naam. Fi mahali apa? Fi mahali nasbin sebagai khobar. Naam kana. Dimasuki inna menjadi apa? Innal bintaini raja'ata. Nah, raja'ata anil madrasah, minal madrasah. Iya. Jangan lupa kalau khobar, ini khobar mufrad, ini jumlah semua ini. Nah, bisa dirubah khobar jumlah menjadi khobar mufrad? Bisa. Iya. Jangan lupa ya. Khobar yang khobar jumlah bisa dirubah menjadi apa? Khobar yang mufrad. Nah. Masih sampai 5 contoh insyaallah. Nanti bisa membedakan nanti 6 jumlah fi'liyah jumlah ismiyah dan 5 sukana. Nomor 4, yarkudnal banatu 'ala sarir. Ini salah atau benar? Salah. Yang benar apa? Aba Nabahrul. Yang benar apa? Yang benar apa? Tarkudul banatu ala sarir. Ini yang benar. Karena kalau fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Tarkudul banatu ala sarir. Naam. Tarkudul banatu ala sarir. Aba Talha. Jumlah apa ini Aba Talha? Jumlah? Fi'liyah. Kenapa sebut jumlah fi'liyah? Jadi fi'il dan fi'il. Mana fi'ilnya? Tarkudu fi'il apa? Iya, fi'il apa? Ada madhi, ada mudhi, ada amr. Fi'il apa? Tarkudu fi'il? Tarkudu fi'il madhi? Mudhari apa tandanya dia fi'il mudhari? Ada ta huruf apa namanya? Tarkudu. Tanya tak apa? Huruf apa? Dari mana kita bisa mengetahui tarkudu fil mudhari? Apa tandanya? Apa Umar? Huruf mudhara'ah. Tak. Nah, karena dimasuki huruf mudhara'ah. Dia fil mudhari'ah karena ada huruf mudhara'ah itu tak. Tarkudu. Nah, marfu atau mansub atau majzum tarkudu? Kenapa marfu? Kenapa marfu? Kenapa tarkudu marfu, fi'il mudhari marfu? Abadani. Nah, karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Fi'il mudhari marfu. Nah, ini jumlah fi'liyah tarkudu. Fi'liyah. Mana fa'ilnya? Aba Abdirazak. Fa'ilnya. Al-banatu. Kenapa disebut fa'il? Si marfu terletak di awal. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Si mufrad. Si mufrad. Jama muannats salim. Bintun, bintani, banat. Nah. Ini dohirnya apa? Ya, jama taksir ya. Nah. Berubah dari mufradnya. Nah. Ini jumlah fi'liyah. Bisa berubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah apa? Ismiyah. Coba rubah menjadi apa? Aba Saudah. Jadikan jumlah ismiyah. Tarkudul banatu ala sarir. Al-banatu tarkulu tarkudna. Terus ala sarir. Al-banatu tarkudna ala sarir. Naam. Benar apa salah, Banabil? Angkat tangan yang mengatakan benar. Hah? Iya, berubah-berubahlah menjadi jumlah ismiyah. Abu Sa'ud menjawab, al-banatu tarkudna ala sarir. Benar apa salah? Al-banatu tarkudna ala sarir. Hah? Salah. Yang benar apa? Mudahnya harus jamak. Berarti apa? Tarkuduna. Nah, apa Marwazi tarkuduna? Apa Nabi apa? Jadi apa? Jangan terkecoh. Biar jawaban ini, jawaban saya ini mantap saya. Karena mau jawaban harus sesuai. Nah. Abu Sa'ud tarkudna. Abu apa? Abu Marwazi tarkuduna. Ayo. Karena harus sesuai. Abu Aba Nabil. Bingung. Aba Hudzaifah. Tarkuduna. Naam. Aba Ilda. Tarkuduna. Abdul Razak. Tarkuduna. Aba Adnan. Tarkuduna. Aba Asya. Tarkuduna. Naam. Aba Hudzaifah. Tarkuduna. Aba Man. Siapa punya lain? Jawaban yang lain. Aba Ahbab. Yarkudna. Naam. Syabab. Yarkudna. Yarkudna. Kenapa tarkudna salah? Naam. Wahyu. Karena pelakunya untuk kalau tarkudna pelakunya untuk mukhatab antum tarkudna antunna bu ya. Nah, oi. Yang benar apa? Yarkudna. Kalau tarkudna salah. Nah, karena di sini untuk orang ketiga, mereka beberapa anak perempuan itu sedang tidur di atas ranjang. Nah, betul harus sesuai antara apa? Mubdal dan khobar. Tapi sesuainya dengan bukan dengan wawu, tetapi dengan nun niswah. Yarkudna ini dia fa'ilnya. Sekali lagi. Al-banatu yarkudna ala sari jumlah apa? Ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari fi'il dan terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Al-banatu. Mana khobarnya? Yarkudna. Khobarnya terbentuk dari apa? Jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yarkudna. Mana fa'ilnya? Apa bentuknya? Nunul inas. Ya, fa'ilnya nunul inas. Kalau ditambah yarkuduna, tarkuduna, berarti fa'ilnya wawu jamaah. Wawu jamaah ya. Padahal di sini apa? Untuk mu'annas jaman. Enggak sesuai. Jadi sesuai dengan nuniswa. Nah. Ya. Nah. Ya. Karena dia yarkudna ini bersambung dengan nuniswah. Nuniswah ini yang jadi fa'il kepenuhan untuk menyamakan antara dia dengan banat, dengan pelaku, dengan pemubtadanya. Nah. Ketika dia diawalkan tarkudu kan? Tarkudul banatu. Kaidahnya kenapa? Karena ini jumlah fi'il ya. Kaidahnya apa? Kalau fa'ilnya musanna atau jama' fi'ilnya tetap mufrad. Sementara ya al-banatu yarkudna dia apa? Ini jumlah khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, barakallahu fiik. Coba lihat satu lagi contoh. Yarkabul musafirina sayyarah. Belum dibentuk pakai kana ya. Nah, yar al-banatu yarkudna lasa dibasuki kana menjadi apa? Kanatil banatu yarkudna dasarir. Berubah atau tidak? Tidak. Yang berubah apanya? Fi mahalinya. Fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Ditambah inna menjadi apa? Apa? Innal banati yarkudna dasarir. Isim inna banati. Mansub dan nasabnya apa? Asal. Kenapa? Jama' mu'annas salim. Satu lagi, yarkabul musafiruna sayyarata. Naam. Yang benar apa ini? Gosan. Yarkabul musafiruna sayyarata. Yang benar apa? Naam. Kenapa musafiruna salah? Naam. Karena fa'il harus marfu. Apa tanda rafanya? Wau, kenapa dengan wau? Jama mudzakkar salim. Nah. Iya. Ini jumlah apa? Yarkabul musafiruna sayyarata? Darman. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yarkabu. Mana fa'ilnya? Musa. Musafirin. Musafirin fa'il. Anas, mana fa'ilnya? Musafirun. Nah. Kalau musafirin salah. Musafirun. Nah, ini jumlah fi'liyah. Dirubah menjadi jumlah ismiyah. Menjadi apa? Abagosan. Jadi apa? Al-musafirina yarkabu as-sayyarata. Ayo. Iya, sinkronkannya. Ayo. Yarkabuna as-sayyarata abadani. Al-musafirina yarkabuna as-sayyarata. Benar apa salah abadani? Benar. Abam Umar. Al-musafiruna yarkabu as-sayyarata. Batalha. Al-musafiruna yarkabu as-sayyarata. Hudzaifah. Hudzaifah. Al-musafiruna yarkabuna as-sayyarata. Abu Hudzaifah, abinya katanya. Enggak boleh ikut-ikutan ya. Al-musafiruna yarkabuna Sayyarata. Nah. Abdul Razak. Al-musafiruna yarkabuna sayyarata. Aba Asiyah. Tarkabuna. Abu Daifah tarkabuna. Nah. Nah. Fajar, Fajar. Al-musafiruna yarkabu sayyarata. Naam. Siapa mau jawab? Angkat tangan. Dari Abah. Siapa yang mau jawab? Yang salah ini, salah ini, salah. Yang benar ini. Naam. Naam. Jawaban fulan salah. Yang benar ini. Kenapa? Karena begini. Masya Allah. Jawaban fulan salah. Yang benar ini. Karena ada beberapa ada jawaban. Ayo. Nah, ayo siapa yang berada di apa? Ah, beda. Yang benar apa? Yang benar al-musafiruna yarkabuna as-sayyarata. Bagaimana dengan pendapat al-musafiruna yarkabu as-sayyarata? Salah, kenapa? Kalau yarkabu enggak sesuai. Tadi panjang, yarkabu as-sayyarata. Kalau yang enggak panjang, salah juga. Atau ya ini yang panjang, yarkabu as-sayyarata. Al-musafiruna yarkabu as-sayyarata. Salah kenapa? Nah, karena marfunya tetapnya nun. Karena dia asma'ul afalu hamzah. Enggak ada amil nasab dan amil jazm di depannya. Terus marfu. Nah, kalau yarkabu enggak panjang. Al-musafiruna yarkabu as-sayyarata. Kenapa salah? Tidak sesuai. Karena mubtada'nya jamak, khobarnya enggak ada tanda jamaknya. Nah. Ya. Jadi yang benar al-musafiruna yarkabuna as-sayyarata. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri mubtada' khobar. Mana mubtada'nya? Al-musafiruna. Kenapa disebut mubtada'? Kalisi marfu terletak di awal jumlah. Maka al-musafirina salah. Ya. Apa kuasaan al-musafirina? Salah ya. Nah, kenapa? Karena mubtada ismar. Marfu tanda rupanya apa? Al-wawu. Kenapa dengan wawu? Jama mudzakkar salim. Mana khobarnya? Yarkabuna. Khobarnya berupa apa ini? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Tadi pilihan fa'il. Mana fi'ilnya? Yarkabuna. Mana fa'ilnya? Wawul jama'ah. Ya, sesuai. Yarkabuna. Wawul jama'ah. Jumlah fi'liyah yarkabuna. Dan fa'ilnya wawul jama'ah. Fi mahali apa? Rafin sebagai khobar. Mubtada. Dimasuki kana menjadi apa? Kanal musafiruna. Yarkabuna as-sayyarata. Dimasuki inna menjadi apa? Innal musafirina yarkabuna as-sayyarata. Nah, ada gambaran? Makin terang? Sekarang makin mengerti jumlah. Jumlah itu tidak berubah. Yang menjadi ubah ya. Fimahal, fimahalihnya. Nah, ini murojaah marfuat ini. Muroja fil fa'il, muroja mubtada khobar, muroja kana, muroja in, inna tuntas muroja ini. Nah, ya. Insyaallah besok kita tidak akan masuk kepada mansubat, tetapi akan masuk kepada tawabi. Na'at, man'ut, na'am, insyaallah. Hari apa besok? Rabu, malam Kamis, libur. Malam Kamis, malam Jumat, libur. Jumat pagi, subuh 2 jam, masa 1 jam setengah. Apa? Iya. Nah, tawabi itu di antara tawabi na'at. Na'at itu sifat. Seperti gini kita katakan. Telah datang seorang laki-laki yang soleh itu. Nah, sifat itu si soleh. Nah, bentuknya bagaimana? Nah, disitulah na'at itu didatangkan. Na'at. Ya ar-rajulu. Pak Yada. Rajulu as-soleh. Salihu ini remarku, ngikuti ini. Ini ma'rifat dari Islam ini juga ada ngikuti ini. Ja'ar rajul as-salihu. Enggak boleh ja'ar rajul salihu. Ini yang sesuai, alif lamnya ada, samakan, tapi belum sama. Iya. Iya, pokoknya ini ngikuti ini harakatnya. Kalau misalkan, ja'ar. Rajulun so sama ikan ini ikuti ini lun hun sudah berapa Allah alam nattaqi bihadha khatam. Ya. Apa? Sirta. Nah. Iya. Iya. Iya. Nah, al-siyam wajibun alaika. La yaktubu. La yakhudu. Waktan tawilan. Yang pertama yang bingung yang mana? Sirta al-an rajulan. Nah. Yang sebenarnya sirtaan. Kenapa di sini rojulan? Nah, karena belum belajar al-annya. Al-an ini kata keterangan waktu dorok. Jadi dia mabni. Kutak ana. Sirtaan. Rojulan kan? Iya. Rojulan ini siapa? Khobarnya apa? Sorok. Ini sirta kan sorok. Temannya kak? Kana. Ini rojulan khobarnya dia, khobarnya soro. Ya. Mana itunya? Isimnya kana, isimnya soro, ta ini. Pemirta, engkau sekarang menjadi seorang laki-laki. Yang apa tadi yang wajib berpuasa bagi lu? Iya, sudah. Dulu kan belum balik, sekarang udah balik sekarang. Sirtal an rajulan yajibu alaika siyam. Ya, itu. Soal sirtanya saya soro. Temannya apa? Kana. Soro aliyun rajulan. Gitu ya. Kana ini kata keterangan waktu zorof. Tetap dia langsung. Bukan sebagai khobarnya kak. Soro. Ini ya isinya soro. Isinya soro yang domir. Isinya kan yang berubah domir. Hah? Anta. Sirta. Bukan. Isimnya soro. Soro temannya kana. Ya. Soro yang berarti jadi. Ya. Ini khobarnya baru sebenarnya soro. Soro. Soro. Ya. Lama-kelamaan ketemu insyaallah. Nah. Sekarang masih dasar soro kana. Insyaallah. Nah. Belajar, insya Allah sabar, butuh waktu panjang. Semangat dijaga. Bahasa Arab enggak? Makin minta ke bahasa Arab. Beda, beda bentuknya. Kalau maridho fi'il madi, maridhoan isim dia. Itu harus bisa, berarti harus bisa membedakan kembali isim dan fi'il. Iya. Dhahaba musafirun nomor 5? Ya. Oh, jumlah sebelumnya. Oh iya betul. Dhahabal musafiruna tadi. Dhahabal musafiruna. Oh yarkabun. Al musafiruna yarkabuna sayyarah. Ini jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah belum ya? Makana kanal musafiruna yarkabuna as-sayyarata. Nah, ini yarkabuna fi'il dia, jumlah fi'liyah. Bukan jamak fi'il, bukan jamak mudzakkar salim. Dia jumlah fi'liyah yarkabuna. Apa? Iya. Kaidahnya kana apa? Merupakan isimnya, isimnya musafiruna. Udah ketemu tambah rupanya wau. Khobarnya ini khobar jumlah. Fi'liyah. Terdiri dari fi'il fa'il. Fi mahali nasbin. Ya. Ya. Iya. Fi mahali nasbin. Masya Allah. Nah. Cukup? Nah. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.